Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah memasuki juz yang baru, yaitu juz 28. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membaca tafsir surat At-Tahrim. Tafsir surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, kata Imam Ibnu Katsir, madaniyah. Madaniyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi diturunkan oleh Allah setelah hijrah. Nah, surat Al-Qur'an ada dua macam. Ada makkiyah dan ada madaniyah. Makkiyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Dan ini biasanya banyak berbicara tentang masalah tauhid, tentang hari kebangkitan, tentang kiamat, seperti yang banyak sudah kita pelajari pada surat-surat Juz Amma dan surat 29. Juz 29 banyak berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini salah satu karakter surat Makkiyah. Surat yang kedua adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan ini biasanya pembahasannya udah masalah-masalah lebih rinci, masalah ibadah. Perincian masalah sholat, perincian masalah zakat, ya, termasuk dalam ayat yang mulia ini madaniyah, karena isinya berkaitan tentang masalah sumpah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada salah seorang istrinya. Taib. Surat At-Tahrim terdiri dari 12 ayat. Dan isi kandungan surat ini ayol ehwah adalah, pertama, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah. Ya. Apa yang beliau haramkan? Ada yang mengatakan beliau mengharamkan madu. Jadi beliau berjanji untuk tidak minum madu, padahal madu dihalalkan oleh Allah SWT. Yang kedua, ada juga yang mengatakan, maksudnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yakni Buddha Maria Al-Qibtiyah, padahal Allah SWT telah menghalalkan, ya, untuk menggauli Buddha. Nah, Rasulullah SAW berjanji, bersumpah untuk tidak menggauli Buddha lagi. Ini mengharamkan budak, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan. Yang kedua, di antara isi kandungan dari surat ini adalah teguran kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah, ya, membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dua istri beliau, Aisyah dan Hafsah, yang bersekongkol dalam masalah ini. yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam jika tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan wanita yang lain yang lebih baik dari mereka berdua. Sekalipun pada faktanya ya, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi enggak ganti, enggak. Ya. Sehingga mereka menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wanita terbaik di muka bumi ini. Dan di antara isi kandungan dari ayat yang mulia ini juga adalah ya, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala tentang seorang istri yang di bawah tanggung jawab suami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya mereka kafir. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang seorang wanita mukminah tapi suaminya kafir. Istrinya siapa? Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Ini sebagai apa namanya, penutup dari surat ini. Baik. Kita baca ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi. Nabi di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah ada yang dimaksud, bukan semua nabi ya. Nabi di sini ada nabi yang sudah maklum, sudah diketahui yang dimaksud, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan yang mulia, wahai seorang nabi. Ya, Allah enggak menyebut namanya, ya Muhammad. Bahkan enggak ada dalam Al-Qur'an Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, itu enggak ada. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Allah panggil namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Lut, ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya, Allah panggil namanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah enggak menyebut dengan namanya. Tapi Allah sebut dengan sifat. Ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul. Demikian. Semua itu adalah bukti bagaimana pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah bukti kehormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad. Allah sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja menghormati Nabi Muhammad, maka kewajiban bagi kita pun adalah menghormati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wallahi tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia menghormati, memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintanya kepada diri dia sendiri, kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan dari seluruh manusia. Maka kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai, menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para istri beliau, mencintai para sahabat beliau, ya, dengan cinta yang sesungguhnya tanpa berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada beliau, dengan mentaati perintah-perintah beliau, dengan meninggalkan larangan-larangan beliau, dan dengan tidak beribadah apa yang telah beliau syariatkan. Ini cinta yang sejati, memuliakan, menghormati Nabi yang sesungguhnya, ya, bukan dengan penghormatan yang berlebihan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang itu justru dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kepada kita, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam sampai menuhankan. Jangan. Ya, fa innama amna abdun. Saya ini hanyalah seorang hamba. Jangan, ya, angkat saya lebih dari kedudukan yang telah Allah berikan kepada saya. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah bahwa saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hamba supaya kita enggak berlebihan kepada Nabi Muhammad. Rasul supaya kita tidak merendahkan, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi marwata azwajik. Hanya karena kamu ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha merahmati, menyayangi. Jadi di sini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jangan. Ya, apa yang Allah halalkan, halalkan. Apa yang Allah haramkan, haramkan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bagi Nabi Muhammad SAW mengharamkan apa yang dihalalkan oleh atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala wahyu ini. Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk menyampaikan. Sedangkan kewajiban kita adalah pasrah dan tunduk. Ya. Tabtaghi marwata azwaji, kamu pengin untuk menyenangkan hati istri-istrimu, yaitu Aisyah dan Hafsah, karena memang Nabi itu adalah seorang yang sangat mencintai para istrinya. Ya. Kalau bahasa kita romantis sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pernah mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga saya. Beliaulah yang pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, man ahabun nasi ilai. Nabi, siapa orang yang paling Anda sukai, yang paling Anda cintai? Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah, istri beliau. Ya, istri beliau. Sekalipun demikian, ya, Nabi SAW sangat mencintai para istrinya, sangat romantis sama istrinya. Tapi kecintaan kepada istri tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita kepada istri kita, kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada sahabat kita mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menerjang aturan-aturan yang telah Allah gariskan hanya karena cinta kita kepada mereka. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cinta kepada istri. Ya, boleh kita cinta kepada anak, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada istri, ya, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ditegur oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai karena kamu pengin ya menyenangkan istrimu, ya menggembirakan hati istrimu, tapi dengan cara mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan kepadamu. Lalu kata Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, ini ditutup ayat ini dengan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, beliau terkadang jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau beliau jatuh dalam kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu ketika beliau ya berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, langsung turut firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya, enggak mungkin membiarkan Nabi Muhammad SAW dalam kesalahan. Ya, beliau adalah orang yang terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ditutup ayat ini dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyayangi Nabi Muhammad SAW yang telah terjatuh dalam kesalahan, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Beliau salah dalam hal ini, tapi ditegur oleh Allah dan beliau langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita bahwa beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah satu hari 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya saja Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun demikian, ya, beliau mengatakan saya bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Ya, kalau Nabi aja masya Allah, yang dosanya udah dikit, udah diampuni oleh Allah, bertobat kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita? Nabi saja doa dosanya yang sedikit, ya, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja yang namanya dosa itu adalah ya noda yang bisa menodai ya keimanan kita ya, dan bisa mencoreng hati kita. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nasyrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam nasyrah laka sadra, wahai Muhammad, sungguh kami telah melapangkan dadamu. Makanya orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya, itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Lalu kata Allah SWT, alam nasrah laka sadr wa wada'na anka wizra, kami telah mengampuni dosa-dosamu. Jadi sudah diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa Nabi Muhammad SAW. Sekalipun demikian, perhatikan ayat berikutnya, alladhi anqadha dhahra. Dosa-dosa Nabi itu padahal cuma sedikit dan sudah diampuni oleh Allah SWT, tapi tetap Allah mengatakan alladhi anqadha dhahra. Apa artinya? Dosa-dosamu yang telah ya memberatkan punggungmu. Yani andai saja dosa itu dipikul, ya tentu akan memberatkan diri kita. Dosa Nabi cuma sedikit, sudah diampuni. Sekalipun demikian, andai kan Nabi memikulnya, itu akan memberatkan punggungnya Nabi SAW. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak? Siang malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian dosa kita yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak dosa-dosa kita yang tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Baik, ayat ini ma'asyiral muslimin seperti yang kita baca, teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini atau ayat ini diturunkan oleh Allah, ada sebab nuzulnya, sebab turunnya. Ya, apa sih yang diharamkan oleh Nabi Muhammad itu? Nah, ini Imam Ibnu Katsir di situ membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dan mengetahui sebab turunnya ayat itu penting supaya membantu kita untuk memahami ayat Al-Qur'an dengan benar. Karena dalam ayat ini kan, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang diharamkan oleh Nabi? Ya, masalah apa ini? Nah, ini kalau kita baca hadisnya, sebab turunnya ayat ini, kita akan paham. Imam Ibnu Katsir membawakan, ya, setidaknya ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maksudnya adalah minum madu. Jadi di situ dibawakan dalam riwayat Bukhari, Sami'at Aisyah tazum anna Rasulullah wa kana yamtusu inda Zainab binti Ja'sy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya habis dari Zainab binti Ja'sy. Zainab binti Ja'sy salah seorang istri Nabi, yang subhanallah termasuk manaqib beliau, Allah langsung yang menikahkan. Allah langsung yang menikahkan. Makanya biasanya Zainab kalau sudah kumpul sama istri-istri Nabi yang lain, beliau membanggakan dirinya. Ya, kalian-kalian yang nikahkan kalian adalah orang tua kalian, wali-wali kalian. Sedangkan saya, yang menikahkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Dan ini satu apa namanya faedah penting juga yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah itu di atas langit. Makanya beliau mengatakan, ya, kalian yang nikahkan adalah orang tua kalian, sedangkan saya yang nikahkan adalah Allah yang di atas langit. Ya, Allah yang di atas langit. Maka penting keyakinan ini, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah di atas langit. Saya jadi teringat ada sebuah kisah, tapi ada faedahnya juga. Ada seorang pemuda, dia melamar seorang wanita. Dites akidahnya sama wanita tersebut, sama calonnya. Aina Allah? Allah di mana? Pengen tahu akidahnya dia apa, ya? Dan pemuda tersebut dia menjawab dengan membawakan hadis, dan sangat cerdas hadis yang dia pilih. Ya, dia membawakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ilal firas fa'abat an taji'a illa kana alladhi fis sama ya sahitan 'alaiha hatta tusbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak jawab langsung, ya, pakai hadis saja. Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya keranjang, yakni untuk hubungan badan, lalu dia menolaknya, ini enggak mau istrinya, kecuali zat yang di atas langit akan murka kepadanya sampai subuh. ya sampai subuh. Nah, yang dipilih masya Allah hadisnya mantap. Nah, jadi ini dalil yang lain juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan dalil-dalil tentang akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit banyak sekali. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, bahkan disepakati oleh para ulama, dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Oleh karenanya setiap kali kita berdoa kita mengangkat tangan kita ke atas. Dan sering kita dengar orang awam juga mengatakan kita serahkan sama yang di atas, bukan kita serahkan sama yang di mana-mana. Ya, serahkan sama yang di atas. Yani fitrah manusia mengakui Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Baik. Jadi dibawakan di sini Zainab binti Jahas. Nabi SAW pernah sama Zainab binti Jahas. Terus wa yasrabu indaha asla. Nabi minum madu di Zainab binti Jahas. Fatawata'tu ana wa Hafsah. Lalu saya sepakat sama Hafsah. Ya salah ya. Apa namanya? Antar istri saling cemburu. Ya, saling cemburu. Lah ini saingan Aisyah yang paling berat itu Zainab. Karena Zainab termasuk istri Nabi yang cantik juga. Ya. Ini Pak, saingan Aisyah paling berat. Baik. Jadi sehabis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Zainab, Rasulullah minum madu sama Zainab. Nah, Aisyah kompromi sama istri Nabi yang lain, Hafsah. Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar. Ya, kompromi mereka. Ya, sepakat. Apa sepakatannya? Anna ayyatuna dakhala alaiha an-nabi faltaqul lahu inni ajidu minka riha maghfir. Nanti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, entah saya, Aisyah atau kamu ya Hafsah, bilang aja ya, saya mendapati darimu wahai Nabi ya bau maghfir. Maghfir ini salah satu pohon yang baunya enggak disukai oleh Nabi. Enggak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling benci dengan bau tersebut. Akhirnya benar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah, Aisyah ngomong seperti itu. Ya, datang kepada Hafsah ngomong juga seperti itu. Sepakat, sudah ada kesepakatan ya. Sudah di setting gitu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La bal syaribtu aslan inda Zainab binti Jahas." Ya. Saya enggak pakai itu tadi maghfir tadi yang baunya enggak sedap. Saya tadi minum madu ya di Zainab binti Jahas. Ya udahlah. Kalau gitu saya enggak bakalan minum madu lagi. Dalam riwayat yang lain, ya, beliau mengatakan walan a'uda lahu. Saya enggak akan mengulang minum madu. Wa qad halaftu, saya sudah bersumpah. Jadi beliau mengharamkan untuk minum madu. Bersumpah untuk tidak minum madu. Fala tuhbiri bidzalika ahadan. Ini rahasia, jangan bocorkan sama yang lain. Ini juga nanti perlu dipahami supaya nanti kita bisa memahami ayat yang lain. Ketika Allah mengatakan ya, ketika seorang istri membocorkan rahasia, nanti ada, yaitu Hafsah membocorkan rahasia Nabi. Nabi sudah pesan sama dia, jangan bocorkan kepada yang lain. Tapi ternyata bocorkan. Ya, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi ini sebab yang pertama. Ya, jelas ya. Jadi sebab yang pertama tentang turunnya ayat yang mulia ini adalah berkaitan dengan madu. Ya. Apa namanya? Persaingan antar madu dan masalah madu. Cuma ada yang madu asli, ada yang madu yang enggak asli. Tahir. Dan biasa ya, ini istri-istri Nabi aja cemburu di antara mereka, bersaing di antara mereka, itu biasa. Makanya jangan kaget kalau ada seorang punya istri poligami, istrinya lebih dari satu, kemudian apa? Mereka saling bersaing, mereka saling cemburu, biasa. Selagi tidak saling mendolimi, harus dimaklumi, ya, harus dimaklumi. Yang penting nggak saling cakar-cakaran gitu ya. Baik, yang kedua, sebab yang kedua adalah berkaitan tentang Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak wanita, ya, hadiah dari seorang raja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seseorang untuk berhubungan dengan istrinya dan berhubungan dengan budak wanitanya. Itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga farji mereka, kecuali kepada istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Ya, selain daripada itu enggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada itu enggak boleh. Yang diizinkan cuma dua. Pernikahan dengan istri dan perbudakan. Selain daripada itu enggak boleh. Misalkan LGBT misalkan, atau onani atau yang lain. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi yang kedua adalah berkaitan tentang masalah Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Dan dua sebab ini tidak saling bertentangan. Kata Imam Ibnu Hajar, demikian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bisa jadi ayat yang mulia ini turun berkaitan tentang dua sebab tadi. Bisa berkaitan tentang madu, di mana Rasulullah SAW mengharamkan madu yang hukum asalnya halal. Bisa juga berkaitan tentang Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah, di mana Rasulullah SAW mengharamkan Maria Al-Qibtiyah, padahal Allah menghalalkan budak itu. Baik, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa bisa jadi ayat yang mulia ini turun berkaitan tentang dua hal tadi, ya. Baik, dari ayat yang mulia ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah apabila kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, hendaknya kita menggunakan lafaz-lafaz yang membuat orang tersebut perhatian dengan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan, ya ayyuhan nabi. Panggilan itu fungsinya adalah supaya perhatian. Ya. Misalkan kita mau nasihati anak-anak kita. Panggil. Wahai anakku, gitu. Jangan langsung isinya. Bagaimana dia kita panggil dulu supaya dia perhatian dengan apa yang kita sampaikan. Seorang ustaz misalkan ketika dia akan menyampaikan kepada murid-muridnya, panggil. Makanya para khatib misalkan, ya, ketika dia berpidato dia pun demikian. Ya. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, itu panggilan supaya mereka apa? Perhatian. Kadang-kadang nih kita diomongin, dinasehatin, tapi mungkin apa? Mungkin lagi enggak hadir pikirannya. Anak misalkan diomongin, tapi dia enggak fokus. Ya, dinasehatin tapi pikirannya entah kemana. Jadi ketika kita akan menyampaikan suatu nasihat, peringatan dan sebagainya, buatlah orang yang kita nasehatin tersebut perhatian dengan kita. Ya. Dan ini ada dalam dunia pendidikan, ya. Menata dulu psikologis anak supaya siap menerima apa yang kita sampaikan. Dan tentunya memanggil tersebut dengan panggilan-panggilan yang penuh cinta, ya, penuh penghormatan. Makanya lihat panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, panggilan-panggilan yang masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. panggilan-panggilan yang penuh cinta, panggilan-panggilan yang penuh dengan kemuliaan, penghormatan. Subhanallah, ada seorang, ya, seorang pendeta, peneliti, dia masuk Islam gara-gara baca Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa? Karena dia bandingkan dengan kitab Injil, ya. Dalam Injil manggilnya wahai domba yang tersesat. Manusia dipanggil domba tersesat. Kalau Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Ya, nah jadi ini salah satu faedah penting. Ketika kita akan menasihati, panggil supaya dia siap, supaya apa yang kita sampaikan betul-betul diperhatikan. Ya, lihat Luqman tatkala menasihati anaknya, dia bilang apa? Ya bunayya, wahai ananda, anakku tercinta. Karena anak kalau sudah dipanggil, dia akan perhatian. Apalagi panggilannya penuh dengan cinta. Ya, wahai ananda, gitu kan, halus gitu Pak ya. Tapi kalau udah dibilang anak nakal, manggilnya juga enggak benar, ini sulit untuk menerima. Demikian juga Rasulullah SAW, ketika beliau akan menasihati ya seorang sahabat, dia panggil dulu. Pernah suatu saat Rasulullah ingin memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis musalsal bil ma'abbah. Semua perawi nanti semuanya meniru Nabi. Yaitu ketika Nabi mengatakan ya Mu'adz inni uhibbu. Wahai Mu'adz, saya apa? Mencintai. La tada'anna antakula fi duburi kulli salatan, kamu meninggalkan setiap kali selesai sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadah. Pakai panggilan dulu, wahai Mu'ad, saya mencintai. Insyaallah. Gitu kan? Dan ini subhanallah saling berkaitan, Pak. Mu'ad ketika menyampaikan nanti seperti itu juga ya, kepada muridnya, saya mencintaimu, jangan tinggalkan doa ini. Demikian seterusnya sampai kepada Sufyan Ibn Uyainah, semuanya mengatakan seperti itu. Ya, semua murid sampai sekarang, sampai sekarang ini disebut dengan musalsal bil mahabbah. Kemarin saya ikut daurah hadis, alhamdulillah dapat seperti itu juga. Ustaznya ngomong, ya, inni uhibbu. Ini juga sampai. Jadi ini nyambung sampai kepada Nabi. Tapi ada masih nyambung. Itu disebut dengan musalsal. Baik, yang kedua, faedah dari hadis yang mulia ini adalah penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memanggilnya dengan wahai Nabi. Allah enggak sebut namanya langsung, wahai Muhammad. Enggak. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil namanya, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya. Tapi kepada Nabi Muhammad Allah memanggilnya dengan sifat wahai Nabi, wahai Rasul. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah larangan bagi kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Enggak boleh. Nabi aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma hamba. Yang namanya hamba itu manut. Ngikut aja. Ya, Allah memerintahkan begini, A ya A, kita tinggal jalankan. Ya, jangan menghujat, jangan menolak, membantah, ngeyel terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah tidak boleh bagi kita ya menyenangkan istri dan anak-anak dengan hal yang membuat Allah murka. Boleh kita menyenangkan istri, boleh kita menyenangkan anak, tapi jangan dengan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan ini penting untuk diketahui, diperhatikan oleh kita sebagai suami. Ya, boleh kita menyenangkan istri kita, ajak jalan-jalan misalkan, menyenangkan istri boleh, menyenangkan anak-anak misalkan aja ke taman bermain boleh. Tapi jangan sampai kita menyenangkan mereka tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi menyenangkan istri kita, akhirnya kita udahlah membebaskan istri ya. Enggak pakai jilbab enggak apa-apa. Ya, misalkan, yang penting kamu suka. Yang penting kamu tetap sama saya. Ya, seperti ini enggak boleh. Ya, jangan sampai kita menyenangkan istri kita, anak kita dengan hal yang di ya, murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dulu. Oleh udang nih, gak kering nih. Udah ya? Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.